Teh rawon manis rasanya, cincang kali yo lama rasanya. Merantau kuliah di pulau jauh, carilah bini di kampung kita. Merantau kuliah di pulau jauh, carilah bini di kampung kita. Tempe yo rendang.